bahwasanya penjelasan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan konsekuensinya dari persaksian itu adalah membenarkan dengan apa yang beliau kabarkan, taat dengan apa yang beliau perintahkan, dan menjauhi dari apa saja yang beliau larang. Ya. Apa saja yang beliau larang, itu dijauhi. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah syariatkan. Nah, ini kita lanjutkan. Faman qala asyhadu anna Muhammad Rasulullah fal yusallim bikulli ma ja'a bihi Rasul. Mana ulangi? Faman qala Faman qala asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak ada, ya, maksudnya di sini faman qala, barang siapa yang berkata asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, falyusallim bikulli ma ja'a bihi Rasul, falyusallim bikulli ma ja'a bihi Rasul, dan kemudian dia pasrah. Falyusallim. Falyusallim bikulli ma ja'a bihi Rasul, dan dia itu pasrah dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahaakum anhu fantahu." Di surat Al-Hasr ayat 7. Surat Al-Hasr, surat keberapa? Ya. Surat yang kedua setelah di 27 apa? Ya enggak. Ya, Hasan, Allahumma barik. 59. Jadi 57 hadid, 58 mujadilah, kemudian 59 Al-Hasr. Ya. Makanya termasuk ini mentadaburi apa yang menjadi urutan Al-Qur'an, termasuk bagian dari tadabur Al-Qur'an. Ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu." Dan apa yang Rasulullah bawa, "Fakhuduhu." Maka ambillah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasulullah larang, maka ya, fantahu. Maka cegahlah. Artinya jauhi, jangan dilakukan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Di surat An-Nisa ayat 65. Ini kaitannya dengan apa? Ayat-ayat yang tentang kewajiban ittiba. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban ittiba. Jadi ayat yang kedua adalah di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, dan tidak demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim, fima syajara bainahum, dengan apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu, kemudian tidak, mereka tidak mendapati fi anfusihim, dalam diri mereka harajam, perasaan berat, mimma qadaita, dengan apa yang telah engkau putuskan, dengan apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan pasrah dengan sepenuhnya, dengan kepasrahan. Paham sampai sini? Ini surat An-Nisa 65. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 36, وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم Jadi di sini wa ma kana lil mu'minin, tidaklah bagi seorang mukmin, wala mu'minatin, dan bagi seorang mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya amran telah memerintahkan dengan suatu perintah, ayakuna lahumul khiyaratu, bagi mereka itu ada pilihan yang lain, min amrihim, dari urusan mereka. Jadi kalau Allah azza wajalla sudah memutuskan, Rasulullah SAW sudah memutuskan, maka tidak ada pilihan lagi kecuali apa? Pasrah, mentaati. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang wanita Ansor, ya, anak dari pemuka kaum Ansor saat itu, yang dipinang oleh Rasulullah SAW untuk Julaibib, dan dia menjadi sepeninggal Julaibib, dia menjadi janda yang paling kaya dan paling dermawan yang ada di kota Madinah, dengan sebab pasrahnya dia kepada apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Dan bahkan dia pun menyebutkan ayat ini ketika bapak ibunya merasa berat untuk menerima pinangan Nabi SAW yang diperuntukkan untuk Julaibib. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Ya. Kemudian وليطيعه في أوامره فقد جعلت طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله من يطيع الله رسوله فقد أطاع الله. Di surat An-Nisa ayat 80. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Jadi di sini wal yuti'hu fi awamirihi, maka taatilah Rasulullah SAW itu dalam perintah-perintahnya. Faqad ju'ila ta'atuhu, ya, faqad ju'ila ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillah. Dan telah dijadikan ketaatan kepada Rasulullah SAW itu berarti dalam rangka ketaatan kepada Nabi, kepada Allah azza wajalla. Paham sampai sini? Jadi ketika kita itu taat kepada Rasulullah SAW, maka kita itu tidak lain telah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'allaha." Barang siapa yang dia senantiasa taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Begitu juga qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Paham sampai sini? Wa hadhihi al-ayatu tusamma ayatul mihnah. Ayat ini disebut ayatul mihnah. Mihnah maksudnya di sini apa? Ujian. Ya, karena di sini sebutannya bukan hanya sekedar pengakuan saja. Pengakuan tapi tidak ada apa yang seharusnya dilakukan. Makanya disebutkan ay, famanidda'a mahabbatallahi falyamtahin nafsahu fi dha'i ma dalat alaihi min burhan. Maksudnya adalah barang siapa yang menduga, mengira, bahkan ya dia mengatakan tentang apa? Kecintaan kepada Allah, falyamtahin nafsahu, maka hendaknya dia itu memberikan ujian kepada dirinya sendiri. Fi do'i madalat alaihi min burhan. Dan dia, ya, fi da'i ma dalat alaihi minad burhan min sidqihi. Ala sidqiha, ala sidqiha. Min burhanin ala sidqiha. Jadi di sini maka hendaknya dia mengetes dirinya di dalam kerangka apa yang bisa menunjukkan kepadanya bukti burhan ala sidqiha, atas benarnya pengucapan cintanya. Jadi harus dibuktikan. Kalau dia hanya sekedar mengatakan saya cinta kepada Allah, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah cinta yang semu. Faham ya? Sampai di sini. Qala rahimahullah, ya Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan, wa alla yu'badallahu illa bima syara Allahu azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la bil ahwa'i wal bid'ai. Wa li hadha ya wa li hadha takatsarat anhu sallallahu alaihi wasallam al hadith fi tahdhiri min al bid'ai wan nahyi anha ومن الأحاديث العظيمة التي أداها العلماء أصلا من أصول الدين التي يقوم عليها دين الإسلام قالوا عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فورد. Ada lafaz yang lainnya adalah في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. Di sini Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan wa alla yu'badallahu illa bima syara Allahu wa rasuluhu, dan hendaknya dia itu Allah itu diibadahi, ya hendaknya Allah itu hanya diibadahi dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Allah dan Allah itu tidak diibadahi kecuali dengan apa, hanya syariat Allah dan Rasulnya. Harus sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan. La bil ahwa'i wal bid'ah, bukan dengan hawa nafsu maupun dengan kebid'ahan. Walihada takatsarat anhu sallallahu alaihi wasallam ahaditha fit tahdhiri minal bid'ah. Itu oleh karena itu banyak, ada hadis yang banyak tentang peringatan. Peringatan Nabi SAW dari apa? Dari melakukan bid'ah dan larangan untuk melakukannya. Wa minal ahaditsil 'azimati, dan termasuk hadis-hadis yang agung yang para ulama menganggapnya adalah asal dari pondasi agama, yang agama itu bisa tegak dengannya, agama Islam itu bisa tegak dengannya, yaitu sabda Rasulullah SAW, ya, di hadis Arba'in Nawawi yang kelima, man ahdatha, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina, dalam urusan kami, maksudnya dalam agama Islam, hada ini, ma laisa fihi, yang tidak ada contoh di dalamnya, fawaraddun, maka dia tertolak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, man amila amalan laisa alihi amruna fawarad, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada, ya, ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada urusan dengan kami, artinya di luar urusan yang pernah kita contohkan, kami contohkan, fawarad, maka dia itu tertolak. Ai mardudun ala sahibihi, itu ditolak, pelakunya ditolak. Ditolak atas pelakunya ditolak. Ghairu maqbulin minhu, yang tidak di terima darinya. Idza khataba an-nasu di sini ghairu maqbulin minhu, wa kana alaihi salatu wasalam إذا خطب الناس قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Ya. Dan Nabi SAW itu apabila beliau berkhutbah di hadapan manusia, beliau mengucapkan amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu adalah firman Allah Ta'ala, Al-Quran. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan yang sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu dhalalah, sesat. Tidak ada namanya bid'ah hasanah. Tidak ada. Dan ini hadis-hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Ya. Kemudian dalam hadis Irbad bin Sariyah, innahu man ya'is minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i al mahdiyyina rashidina tamassaku biha wa 'addu 'alayha bi nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Wal ahadits fi hadzal ma'na katsiratun. Hadis Irbad bin Sariyah di sini adalah barang siapa, ya, sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian kelak sepeninggalku, maka dia akan melihat persisian yang sangat banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku, wa sunnatil khulafa, dan sunnahnya khulafa'al mahdiyyin, pemimpin-pemimpin yang diberikan petunjuk, rasyidina, yang lurus. Tamassaku biha, hendaknya kalian berpegang teguh dengannya. Wa'addu 'alaiha binawajid, dan gigitlah itu dengan gigi gerahamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu bisa tergolong bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu dhalalah, sesat. Ini sudah ada dua nas yang menyebabkan bahasanya, ya, setiap bid'ah itu sesat. Tapi tidak kemudian setiap sesat itu kita katakan itu bid'ah, belum tentu. Ya. Dan hadis yang berkaitan dengan makna ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, itu dulu sementara. Insyaallah kita akan sambung besok di wasyahadatani, insyaallah. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis ini nanti jam 6 kita mulai lanjutkan syarah hilyah thalabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.